ya. Kamis. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qa'idatul Khamisatu Asyari'atu Mabniyatun ala Aslaini Al-Ikhlasu Lillahi Wal-Mutaba'atu Di Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadhanil Aslaini Tartun likuli amalin diniyin Zohirin Ka'akwali lisani wa amalil jabarihi Aubatinin ka'amalil kulubi Qala ta'ala ala lillahi dinul khalif. Qala wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin wa dinul ladzi umiru bi ikhlasihi wal islamu wal imanu wal ihsanu kama fassarahu bidzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Jibril wa ghairihi fa hadhil umuru la budda an takuna khalisatan lillahi muradan biha wajhuhu wa ridwanuhu wa sawabuhu wa la budda an takuna ma'khuzatan minal kitabi wa sunnati. Qala ta'ala fi mutaba'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma atakum rasulu fahuluhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qala fil jam'i bainal aslaini wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun ai akhlasa a'malahu zahirata wal batinata lillahi wa huwa fi hadza muhsinun bi ayyakuna mutabi'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi itati ayatin wa'atiullah wa'atiur rasulah fal amalul jami'u lil wasfaini huwal makbulu fa'idha faqidahuma faqadahuma au faqada ahaduhuma ahadahuma fahuwa martutun ala sahibihi yadkulu fi qawlihi ta'ala fatimna illa ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Faqala ta'ala fi nafaqatil muhlisina wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillahi wa tasbitan min anfusihim kama sali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha difaini fa'in lam yusibaha wabilun faqal wallahu bima ta'maluna basir. Nah, qalan musannifu rahimallahu ta'ala, kaidah yang kelima, syariat dibangun di atas dua prinsip, dua landasan, memurnikan ketaatan pada Allah dan mengikuti Rasul. Inilah dua landasan yang menjadi syarat untuk semua amalan agama yang nampak, karena berupa ucapan lisan dan kegiatan anggota badan ataupun yang tersembunyi semacam perbuatan hati. Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah syarat dalam makna maknanya secara bahasa, yaitu lazim, sesuatu yang harus, bukan syarat dalam istilah para ahli fikih, sesuatu yang harus dan dia di luar sesuatu. Maka ikhlas dan ittiba, misalnya ikhlas dan ittiba dalam sholat, dia terdapat dalam sholat, bukan sesuatu di luar sholat. Sedangkan syarat dalam bahasa para fuqaha, sesuatu yang harus dan itu di luar sholat, saat sholat wudu, dan wudu adalah di luar sholat. Alalillahi dinil khalis, ingatlah hanya milik Allah ketaatan yang murni. Dan Allah juga berfirman, dan mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya untuk-Nya. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ini, kalau kita lihat, ditujukan kepada ahli kitab. Namun kita lihat para ulama berdalil dengan ayat ini ditujukan untuk kita. Maka dari sikap para ulama ini bisa kita katakan, para ulama punya prinsip perintah Allah kepada Bani Israel yang ada dalam Al-Quran adalah perintah kepada kaum muslimin. Kecuali terdapat tegas-tegas dalil yang menunjukkan kalau itu adalah aturan khusus untuk Bani Israel. Misal contoh yang lain dari praktek para ulama adalah wa aqimis sholata lidzikri. Ayat di surat Thoha, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Demikian salah satu tafsiran untuk ayat ini. Ayatnya dari perintah Allah pada Nabi Musa. Namun para ulama ketika menjelaskan manfaat sholat, maka mereka mengutip ayat ini seakan-akan ayat ini ditujukan dan diberlakukan pada kita. Contoh sikap yang lain adalah ketika para ulama membahas tentang masalah hulu, maka mereka akan bawakan dua ayat dalam Al-Quran yang melarang hulu. Ya, kita bila tahlu fidinikum, yang ini ditujukan kepada Yahudi, kepada Bani Israel. Namun terjadikan dalil dari Quran bahasanya hulu dalam syariat kita satu hal yang terlarang, padahal perintahnya ditujukan pada Bani Israel. Maka dari sikap para ulama, praktek para ulama itu kita lihat bahasanya mereka menganut kaidah perintah-perintah Allah kepada umat terdahulu, kepada Bani Israel secara khusus, adalah perintah yang juga berlaku untuk kaum muslimin hari ini. Wajib dan agama yang diperintahkan untuk dimurnikan adalah Islam, iman dan ihsan, sebagaimana demikianlah definisi agama yang ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis Jibril dan lainnya. Fahadil umur, atau saya baca aja catatan kakinya, penulis di sini mengisyaratkan pada hadis Umar radhiyallahu anhu pesan Jibril mendatangi Nabi dan bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, serta bertanya tentang kiamat dan tanda-tandanya. Nah, di sini hadis ini hadisnya kalau sahabat yang mereka adalah Umar, maka di sini penulis menyebutnya dengan istilah sebutan hadis Jibril karena Jibril lah penanyanya. Maka sikap para ulama tentang masalah penamaan hadis, biasanya mereka menamai hadis itu dengan nama perawi. Hadisnya Ibnu Umar, hadisnya Aisyah, demikian. Namun kalau dalam tentang hadis ini, pertanyaan iman Islam dan iman dan ihsan biasa disebut dengan hadis Jibril, karena Jibril sebagai penanya. Wa ila famislu hadza, maka semisal ini yu'abbar anhu, diungkapkan oleh para ulama hadis dengan sebutan hadis Umar dan seterusnya. Akan tetapi lima karena terkisahkan karena kisah itu bersama Jibril alaihissalam dan ini adalah kisah yang terkenal, maka kemudian hadis ini dinamai dengan sebutan hadis Jibril. Fahadil umur, maka perkara ini yaitu Islam, iman dan ihsan haruslah tulus karena Allah. Dan yang dimaksudkan dengannya adalah wajah Allah, ridha dan ganjarannya. Dan Islam, iman dan ihsan tersebut haruslah diambil dari Quran dan Sunnah. Tentang ini Pak Rasul Allah berfirman, dan apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka berhentilah. Waqatan Allah katakan fil jami bainal aslain, berkaitan dengan ayat yang mencakup dua kayak jama' bainal aslain yang mencakup dua landasan ini, dan siapa yang lebih bagus dirinya, agamanya, dinan, ketaatannya dibandingkan orang yang memasarkan wajahnya untuk Allah, dan dia adalah orang yang berbuat baik. Yang dimaksud dengan aslam wajah lillah adalah akhlasa amalahu, dimurnikan amal yang lahiriah dan batinnya untuk Allah, dan dia adalah orang yang berbuat ihsan. Dan yang dimaksud dengan ihsan adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi'i tati ayat dan dalam banyak ayat, dan taklah pada Allah dan taklah pada Rasul. Maka amal yang mencakup atau berisi memenuhi dua kriteria di atas, itulah amal yang diterima. Jika hilang dua-duanya atau salah satunya, maka ini adalah amal yang mahdudun, dikembalikan kepada pelakunya. Dan pelakunya termasuk dalam firman Allah Ta'ala, dan akan kami tunjukkan ma'amilu min amalin, amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan debu yang bertaburan. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang nafkah atau infaknya orang-orang yang ikhlas, dan permisalan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari rida Allah, bertasbitan min anfusihim, dan menegarkan dan mengokohkan hati mereka sebagaimana tebur kebun bila buatan yang ada di jantan kebun bila buatan di satu tanah asal bahwa bilon, kemudian dia mendapatkan hujan deras, fa'atat kul hadir fa'in, maka kebun tersebut mendatangkan panennya di fa'in dua kali lipat. Jika tidak terkena hujan deras fatal, maka hujan gerimis saja dan sudah, demikian besar manfaatnya. Allah bima ta'amaluna basir, dan Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya, budi. Maqala fi nafaqatil mura'in alladziina yudfikuna amwalahum ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Maqala sallallahu alaihi wasallam fil hijrati allati hiya min afdalil a'mali wa tafawutuha bi tafawutil ikhlasi wa adamihi. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi wa su'ila ani rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu liyura makanuhu ayu dalika fi sabilillahi. Faqala man qatala litakuna kalimatullahi iyal uliyah bahwa fi sabilillahi, faman kana qasduhu fi jihadihil qawliyi wal fi'liyi nasrul haqqi fahuwal mukhlisu wa man kana qasduhu wa gharaduhu ghayra dhalika falahu ma nawa wa amaluhu ghayra maqbulin. Wa qala Allah Ta'ala fil a'malil faqidati lil mutaba'ati qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wa qala fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallahi. Fal a'malu salihatu kulluha idza waqa'at minal mura'in fa hiya batilatun li faqdiha al ikhlasa alladhi la yakunu al-amalu salihan illa bihi wal a'malu allati yaf'aluha al-'abdu lillahi lakinnaha ghayru mashru'atin fa hiya batilatun li faqdiha al-mutaba'ata. Nah, wa qala Allah berfirman tentang infaknya orang-orang yang riya dan orang-orang yang yunfikuna menginfakkan hartanya karena riya, pamer pada manusia dan tidak beriman pada Allah, tidak pula pada hari akhir. Dan siapa saja yang setan itu menjadi kawannya, maka itu adalah sejelek-jelek kawan. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hijrah yang merupakan min afdalil a'mal, termasuk amal yang paling utama, dan bertingkat-tingkatnya dan berbedanya hijrah karena perbedaan keikhlasan dan tidak ikhlas. Maka Nabi katakan faman kana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih faman kana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yaqiha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang jalannya karena Allah dan Rasulnya, maka ada pahala keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang jalannya karena untuk mendapatkan dunia, karena dunia akan dia dapatkan atau perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya adalah sebagaimana niat hijrahnya. Padahal orang ini niatnya baik, perempuan mau dinikahi, bukan perempuan mau dizinai. Namun rusaklah niat hijrahnya karena hal ini. Wasu'ilah, dan Nabi ditanya tentang seorang yang yukotilu, berperang karena faktor keberanian, dan orang yang berani itu memang suka menampakkan keberaniannya, dan berperang karena fanatisme atau berperang supaya dilihatlah kedudukannya. Manakah yang di jalan Allah? Maka Nabi katakan, siapa yang berperang supaya agama Allah lah yang paling tinggi, maka dialah fisabilillah. Maka siapa yang niatnya dalam jihad, baik jihad ucapan ataupun jihad perbuatan, dalam membela kebenaran, maka dia adalah orang yang mukhlis, orang yang tulus, orang yang ikhlas. Dan siapa yang maksud dan tujuannya jelasan itu, maka baginya apa yang dia niatkan, sedangkan amalnya tidak diterima. Allah Ta'ala berfirman tentang amal yang kehilangan syarat mutabah. Katakanlah, apakah mau kuberitakan pada kalian jelas-jelas amal, itulah orang yang sesat amalnya ketika di dunia, namun mereka menyangka kalau telah berbuat baik sebaik-baiknya. Maka jika mereka tidak mau meresponmu, ajaanmu, maka telah pastinya mereka mengikuti hawa nafsu. Maka ayat ini dalil bahasanya cuma ada dua kemungkinan, itibaul hawa sama itibaul dalil. Siapa saja yang tidak itibaul dalil, maka dia adalah itibaul hawa. Dan siapa kawan lebih sesat daripada orang mengikuti hawa nafsunya tanpa wakil dari Allah. Fal amal salihah, maka amal-amal soleh seluruhnya jika terjadi dari orang yang riya, maka dia adalah batil, sia-sia, karena kehilangan syarat ikhlas. Yang layakun amal salihah, tidaklah amal itu ikhlas kecuali dengannya. Demikian juga amal, berbagai amal yang dilakukan seseorang karena Allah kan, tapi tidak dituntunkan, maka juga sia-sia karena kehilangan unsur atau persyaratan ittiba. Untuk Mas Agus, catatan kaki. ومن ذلك أيضا الإخلاص في طلب العلم الشرعي لأن يريد بوجه الله والدار الآخرة، فإن أراد به الدنيا فإنه آثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وبناء على ذلك أشكل على كثير من أهل الصلاة والإيمان دخول الجامعات من أجل نيل الشهادة، فيقولون لا ندخلها لئلا نخرم من دخول الجنة. فيقال له: نحن في زمن الشهادة لا اعتبارها في الوظائف الدينية والدنيوية، وأسرنا الحاضر هو أسر تقويم الرجال في الأوراق، ومن لا شهادة معه فإنه لا يمكن أن يتبوأ مكانا يديا لا في التعليم ولا في القضاء ولا في إدارة الأمور. فإذا طلب العلم في الجامعة لنيل الشهادة ليتبوأ بها مكانا ينفع بالمسلمين، فهذا لا ينافي الإخلاص، بل هو من الإخلاص. أما إذا قال: أنا فقير سأطلب العلم في الجامعة حتى أنال الشهادة وأصبح في مرتبة أحصل منها على المال، فهذا لم يرد الآخرة، وهو الآثم. نعم. Kala syarih rahimahullah ta'ala, di antara contoh amalan yang memerlukan ikhlas adalah ikhlas dalam belajar ilmu agama, itu dengan dia inginkan dengan belajarnya wajah Allah dan kamu akhir. Jika dia inginkan dengan belajar agama dunia, maka dia berdosa, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca satu ilmu yang seharusnya yubtahu bihi wajhullah, digunakan untuk dipelajari untuk mengharap wajah Allah, namun ternyata dia tidaklah mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan aradun minat dunia, sedikit bagian dari dunia, maka dia tidak akan bisa mencoba surga pada hari kiamat. Maka di sini ancaman untuk ilmu-ilmu agama, yaitu dari kalimat mimma yubtahu bihi wajhullah. Adapun ilmu dunia, maka diniatkan belajar bukan karena mengharap wajah Allah, namun supaya mendapatkan dunia, duitnya tambah banyak, maka ikut training ini, ikut pelatihan ini dan itu, maka tidak mengapa. Wabinan ala dzalika, maka berdasarkan hal tersebut, maka banyak orang-orang yang soleh dan beriman kebingungan tentang hukum masuk ke universitas Islam dalam rangka untuk mendapatkan syahadah, ijazah. Banyak mereka mengatakan kami tidak akan memasukinya supaya kami tidaklah tercegah dari masuk pintu surga. Maka jawaban untuk mereka, kita hidup di satu zaman yang syahadah, yang ijazah itu menjadi tolak ukur dalam pekerjaan keagamaan dalam pekerjaan keagamaan, demikian juga pekerjaan duniawi. Jadi Imam Masjidil Haram harus duduk, harus duduk, nggak duduk nggak bisa. Ataupun duduk fi syariah. Maka wa'asun al-hadir, maka zaman kita saat ini adalah asul takwim rijal bil awwaq, adalah masa orang itu dinilai dengan kertas. Siapa yang kertasnya banyak, maka dia lah yang hebat. Inilah realitas zaman. Asul takwim rijal bil awwaq. Kita hidup di zaman di mana orang itu takwim dinilai berawak dengan kertasnya yang dia miliki. Kertasnya dari mana? Cuma sembah kertas saja. Stempelnya stempel mana? Itu mempengaruhi nilai, nilai orangnya. Kertasnya punyanya berapa? Naik. Tulisannya apa? Tulisan di kertas ya? Ditulisi Mumtaz atau ditulisi Jayid? Terus ini sarjana atau magister atau bahkan sebagian orang punya kaidah ya, siapa yang doktor dalam syariah maka dia ulama. Kaidah ulama, siapa yang jadi doktor dalam syariah, dalam ilmu agama, nah dia ulama. Itu realita pemahaman sebagian orang. Meskipun ya, kalau berkaitan dengan kaidah yang terakhir tadi ya tidak benar. Wa man la syahadata ma'ahu, maka siapa yang tidak punya ijazah di zaman ini, maka dia tidak mungkin ya terbawa menduduki posisi memimpin. Posisi memimpin. Maka terus punya ijazah kalau mau jadi posisi pemimpin, posisi mengatur kepala sekolah atau apa yang resmi. La fi ta'lim wa la fil qada, baik di dunia mengajar sekolah ataupun fil qada ataupun jadi hakim, tidak pula cuma meskipun sekedar tenaga administrasi. Kepala TU harus dengan kriteria ijazah tertentu. Maka jika seorang itu mencari ilmu di satu universitas Islam untuk mendapatkan ijazah supaya dia bisa menduduki satu tempat yang dengan tempat tersebut dia bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin, maka ini tidak bertentangan dengan ikhlas. Bahkan itu termasuk ikhlas. Biasa beliau katakan, bahkan itu ikhlas. Itulah keikhlasan di zaman ini. Niat ikhlas di zaman ini adalah saya sekolah dapat ijazah, jadi dia, kalau ilmunya dia sudah punya, namun ijazahnya dia belum. Maka ada ketika ada beberapa masyarikh yang baru saja dapat gelar doktor, Sa'adul Aziz Arais atau siapa pakar Syiah di Gelir Kuwait yang pernah kesini itu, Sir Mes Usman Khamis, baru saja dapat gelar doktor, baru beberapa bulan yang lewat. Maka banyak orang komentar, misalnya untuk saya Usman Khamis, maka doktorah mulia gara-gara Usman Khamis, bukan Usman Khamis mulia gara-gara doktor. Namun doktorah, namun gelar S3 itu mulia gara-gara Usman Khamis mencarinya. Ini berarti satu hal yang penting kan, orang-orang gede saja mencarinya. Bukannya dia mulia, bukannya orangnya mulia karena doktornya. Nah, saya Ordun yang baru saja dapat Hussein Awaisyah, baru selesai doktor. Maka dikomentari oleh orang-orang yang ucapkan selamat, ini doktor mulia gara-gara beliau mencarinya, dan tidaklah beliau mulia gara-gara punya doktor. Bahkan minat ikhlas, bahkan itu bentuk keikhlasan. Saya sekolah tujuannya apa? Cari ijazah. Ada apa dengan ijazah? Dengan ijazah itu saya bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Amma idza qala, ada penjika perkataannya saya adalah orang miskin, kerja dengan gaji SMA, maka gajinya kecil, fa'atlubul ilma, maka saya kuliah lagi, maka saya menuntut ilmu di satu universitas sehingga saya punya ijazah, sehingga naiklah gaji saya, fa'usbih, maka jadilah aku di mata batin dalam satu level, satu kedudukan, golongan yang dengannya saya mendapatkan gaji yang besar. Fahana, maka niat semacamnya lah yang bukan karena akhirat. Wumal ahdim, maka dia berdosa karenanya. Nah, bibit. Amalau dakhola kuliatal handisati. Handasati. Handasati. Matalan. Amalau dakhola kuliatal handasati matalan likayah ruja muhandisan waiktasibu bisyahadatiha malan wala ikma alaihi di'anal handisata di'anal handasata di'anal handasata gwayu dakhilatin ilumi syar'iyati wa talabul ilmi asyar'iyi afdolu min hada dikathirin di'anal nasa mutajuna ilaihi hajatan syadidatan fahum muhtajuna ila ahlil ilmin wa dinin wa tarbiyati wa tarbiyatin salimatin hatta tastaqimal ummatu wala ta'ni kathiratal mutakharrijina wala ta'ni kathratul mutakharrijina istighna'un nasi 'anil ilmi asy-syar'i fal qura'u kathiruna wal fuqaha'u qaliluna wal ikhlasu rubama yaj'alul adati ibadatin wal ghaflatu taj'alul ibadata adatin walau anna insana matalan aklun wa shariba imtithalan di amrillahi fi qawlihi wa kulu washrabu au liing qadil nafsi wal badni li anna nafsa wal badna amanatun inda sahibiha wallahu azza wa jalla yaqulu wala taqtulu anfusakum sara akluhu wa syurbuhu ibadatun ibadatan yusabu alaihi ma annahu yunalu bidzalika syahwatuhu syahwatahu bal inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wa fi buti ahadukum shadaqatun ahadikum wa fi buti ahadikum shadaqatun yakni idza atal insanu zaujatahu fa huwa shadaqatun qalu ya rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala araaitum law wada'aha fi haramun akana alaihi fi haramin akana alaihi bima wazirun fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun di anal insana arada bidzalika ayyakufa nafsahu anil harami fasara lahu ajrun walihadza umira insanu idza ra'a man min imra'atin ma yajibuhu ayyubadira wa yaqiya ahlahu hatta yaqdiya nikmatahu wa kama qala alaihi salatu wassalamu fa inna ma'aha mithlul ladhi ma'aha. Nah, amal takhola, adapun seandainya seorang itu masuk di fakultas teknik, masalah misalnya dikai yahuja supaya lulus dengan status muhandisan sarjana teknik insinyur, kemudian yaktasib dia kerja dengan ijazahnya, yaktasib dia mendapatkan dengan ijazahnya malan harta, maka meskipun niatnya semacam ini, fala itsma alaih, maka tidak dosa. Pembahasan di atas berkaitan dengan masalah belajar agama. Karena hamdasah tidak termasuk dalam ulum syariah, maka tidak termasuk dalam kalimat mimma yubtaghu bihi wajhullah. Wa talabul ilmi, dan belajar ilmu agama afdal min hadza bikathir, jauh lebih utama daripada ilmu ini. Di anannasa, karena masyarakat membutuhkan ilmu agama hajatan syadidatan, dengan kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Fahum, maka masyarakat membutuhkan orang yang punya ilmu. Namun tidak cukup dengan orang yang punya ilmu, namun juga punya din. Punya din ini sama dengan punya takwa, sama dengan al-alab al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu. Maka yang dibutuhkan oleh umat adalah orang berilmu yang bisa memberikan keteladanan. Jangan jargoni, iso ngajar orang iso ngelakoni, kata orang Jawa. Dan yang dibutuhkan oleh umat adalah ustaz, orang yang berilmu dan dia bisa menjadi teladan. Kalau orang yang berilmu namun amalnya kacau, malah ini malah merusak dakwah, merusak dakwah. Demikian juga di samping orang yang punya ilmu dan bisa memberikan keteladanan, yang dibutuhkan oleh umat adalah orang yang berilmu yang tarbiyatin salimah, ahli tarbiyatin salimah, yang bisa membina masyarakat dengan pembinaan yang benar, bukan pembinaan yang menghasilkan fanatisme, bukan pembinaan yang menghasilkan faham kekelompokan, fanatik kepada dirinya, fanatik kepada syekhnya. Bukan itu yang dibutuhkan oleh umat. Yang dibutuhkan umat adalah ahlu ilmin wa ahlu dinin wa ahlu tarbiyatin salimah. Dan benar apa yang beliau katakan. Ya, benar apa yang beliau katakan. Maka orang yang boleh jadi, dia adalah ahlu ilm secara ibadah, secara akhlak, dia bisa jadi contoh. Namun pembinaan yang dia buat adalah pembinaan membuat kotak baru di tengah-tengah umat Islam, maka maka ini menimbulkan kerusakan baru dalam dakwah, menimbulkan problem baru dalam dakwah. Ini gimana ini, ada rusak warga dengan tarbiyah yang tidak benar yang dilakukan oleh seorang syekh atau oleh seorang ustaz atau oleh seorang kiai. Maka benar apa yang beliau katakan, yang dibutuhkan oleh umat itu bukan hanya orang yang pintar menguasai ilmu secara teori. Ketika ngomongkan tentang masalah fikir, masya Allah luar biasa, namun praktek fikir dia bapak belum. Demikian juga bukan hanya orang yang pintar teori dan pintar amal untuk dirinya sendiri, namun ketika dia mendidik, membina orang lain, pembinaannya buruk. Namun yang sangat dibutuhkan umat adalah tiga jenis manusia ini terkumpul dalam satu orang. Adanya orang yang ada pada dirinya tiga hal ini sekaligus. Jangan cuma orang yang berilmu namun tidak bisa ngasih keteladanan. Bisa ngasih keteladanan namun kosong ilmunya. Bisa mendidik namun tidak punya ilmu. Hatta tastaqimah ummah. Tiga orang inilah atau tiga hal inilah yang akan menyebabkan istiqomahnya umat Islam, lurusnya umat Islam di jalan yang benar, di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat itu akan jalannya lurus jika ada orang-orang semacam ini, jika dibebannya orang-orang semacam ini. Kemudian terutama di Arab Saudi banyak orang yang beralasan malas belajar masuk ke fakultas agama. Sebagian syabab, sebagian pemuda beralasan, pemuda-pemuda Saudi sudah banyak doktor syariah, doktor, wah banyak sekali, saya tak komputer saja, saya tak ini, banyak syabab-syabab Saudi yang punya anggapan semacam itu. Maka beliau bantah pemahaman semacam bahwa tak nikah seratul mutakharijin, banyaknya alumni, banyaknya lulusan bukan berarti masyarakat sudah tidak lagi membutuhkan ilmu syar'i. Karena realitanya memang yang bisa membaca itu banyak, namun yang benar-benar ahli menguasai, yang benar-benar faqih itu sedikit. Kemudian keikhlasan keburukan jadi menyebabkan perkara ibadah menjadi ibadah, dan kelainan menyebabkan perkara ibadah menjadi non ibadah. Maka seandainya seorang itu makan atau minum misalnya dalam rangka mentaati perintah Allah dalam firman-Nya, makanlah dan minumlah, atau dalam rangka menyelamatkan nyawanya dan badannya dari kematian seandainya tidak makan, padahal nyawa dan badan adalah amanah Allah pada seseorang, dan Allah pun telah berfirman jangan kalian bunuh diri, maka jelas makan dan minum ibadah yang berbeli pahala. Padahal dengan makan dan minum seorang itu bisa mendapatkan kepuasan nafsu makannya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan persetubuhan kalian itu bernilai sedekah. Artinya jika seorang itu mengumpuli istrinya, maka perbuatannya adalah sedekah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah salah satu kami menyalurkan syahwatnya dan dia dapat pahala? Maka Nabi katakan, apa pendapat misalnya dia salurkan syahwatnya dalam hal yang haram, apakah dia dapat dosa? Maka demikian juga jika dia salurkan dalam hal yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Di akal insan, kalau seorang jika dia inginkan dengan hubungan badan tersebut menyelamatkan dirinya dari beban haram, maka jadilah itu satu hal yang berpahala. Oleh karena itu seorang laki-laki diperintahkan idza ra'a imra'atin, jika melihat seorang perempuan, jika melihat seorang perempuan mayujibu, ada sesuatu dari perempuan tersebut yang menakjubkannya dari kecantikan wajahnya atau yang lainnya, maka Nabi perintahkan ibadah adalah dia bersegera pulang ke rumahnya untuk mendatangi istrinya, menyentuh istrinya sehingga tersalurlah nahmadahu, tersalurlah syahwatnya. Tersalurkanlah nafsunya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah Nabi ingatkan, fa inna ma'aha mislul ladzi ma'aha. Sesungguhnya kemaluan perempuan yang dia lihat itu sama dengan kemaluan istrinya. Itu terjemah vulgarnya. Tidak beda. Namun Nabi pakai bahasa yang halus, sesungguhnya bersama istri sama seperti yang sesungguhnya pada istrimu ada pada, sama persis dengan apa yang ada pada perempuan tersebut. Hadis ini diberi judul bab oleh Nawawi, babu nadbiman, bab anjuran. Dianjurkannya orang yang ro'a imro'atan, melihat seorang perempuan lalu waqa'at fi nafsihi, seakan-akan perempuan itu masuk ke dalam hatinya. Waqa'at fi nafsihi, seakan-akan perempuan itu tubuhnya dari kepala sampai kaki lalu masuk ke hatinya. Ila ayat dia imro'atau, adalah dia mendatangi istrinya atau budak perempuan yang dia setubuhi, fayuwaki uhak, dan dia dianjurkan untuk menyetubuhinya. Nah, Fitri. Wa kadzalika al-i'tiqadatu al-mukhalifatu lima fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Atiqadati ahli bid'ah al-mukhalifati lima alihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu kulluha madudatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Muttafaqun alaihi min haditsi Aisyah radhiyallahu anha. Fahada mizanun lil a'mal adh-dhahirati kama anna hadits Umar radhiyallahu anhu qala innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Mizanun lil a'mali batinan. Wal ikhlasu lillahi fi kulli syai'in walladhi waradat fihi nususul kitabi wa sunnati fil amri bihi wa fil fadlihi wa tamaratihi jadilati wa fil kutlani kulli amalin yaqaduhu wa amaniyatu nafsil amali fahada inkana labudda minhu fi kulli amalin lakinahu hasilun min kulli amilin ma'ahu ra'yuhu wa qasduhu li'annaha al-qasdu wa kullu aqilin yaqsudu al-amala alladhi ya'maluhu wa yubashiruhu wa lihada kanat inayatu syari'i fil awwali wa fi tahqiqihi wa tahlisihi min jami'i sawa'ihi. Nah, dan boleh jadi sabda Nabi fa'ina ma'aha mislulati ma'aha itu bisa jadi dalil para istri yang menolak poligami. Untuk dipoligami sama saja kan? Demikian pula berbagai macam keyakinan yang menyelisihi apa yang ada dalam Quran dan Sunnah Rasul, semacam i'tikad atau akidah ahli bidah yang menyelisihi ma'alihi rasul, apa yang jadi akidah rasul dan para sahabatnya, sebetulnya adalah tertolak karena dia termasuk dalam amal. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rasul. Muttafaqan alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka hadis ini, man amila amalan, adalah mizanun lil a'mali dhahirah, dah timbangan parameter untuk parameter penilaian untuk amal lahiriah, amal badan. Ada sedangkan hadis Umar radhiyallahu anhu, yaitu nama amal biniyat wa inna malik kulli imrin ma nawa, adalah timbangan atau parameter penilaian untuk amal yang amal dari sisi batinnya. Wal ikhlas, dan ikhlas karena Allah dalam segala sesuatu, itulah yang terdapat berbagai dalam Quran dan Sunnah yang memerintahkannya dan menjelaskan keutamaannya dan buahnya yang penting, dan menjelaskan sia-sianya semua amal yang kehilangan ikhlas. Wa amma niyatun nafsil amal, adapun berniat untuk melakukan satu perbuatan. Fahadha maka hal ini baikkan meskipun dia ada satu keharusan dalam semua amal, akan tetapi dia itu sudah ada pada setiap orang yang beramal, yang ketika beramal dia masih punya pikiran dan punya keinginan. Karena niat itu sama dengan al-qasdu. Di annaha al-qasdu. Karena niat itu sama persis dengan al-qasdu. Berkeinginan, berkemauan. Maka semua orang yang berakal tentu dia berkeinginan untuk melakukan apa yang dia lakukan, wayubashiruhu, dan secara langsung dia kerjakan. Oleh karena itu perhatian syariat adalah pada niat jenis pertama, niat dalam pentingan ikhlas, dan juga kita kekehi merealisasikan keikhlasan dan memurnikan keikhlasan, membersihkan keikhlasan dari segala atau semua campuran. Maka di sini penulis menyampaikan bahasanya niat itu ada dua macam, atau ya, yang sudah dijelaskan di syarah. Satu dia. Yusyiru al-mu'allif rahimahullah ila anna niyata ismani niyatul ma'mul lahu niyatul amali wal ikhlasu yakunu ala niyatil ma'mul lahu wa hadha huwa al-muhimmu an ta'mala mukhlishan lillahi ta'ala wa yaftariqu an-nasu fiha iftiraqan adiman amma niyatul amali sama min insanin akilin mukhtarin ma'ahu aqluhu wa ikhtiyaruhu illa qasada wa nawa ma ya'malu fa idza ataita ila makanil wudhu'i wa ghassalta wajhaka wa yadayka wa masahta ra'saka wa ghassalta rijlaika fala yumkinu an ayyaqu ahada bila niyatin lil wudhu'i idan la hajata ila takallufi fi niyyati ويذكر أن ابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة المشهورين أتاه رجل فقال له يا سيدي إني كانت على جنابة وذهبت إلى نهر دجلة وانغمست فيه يريد أن يغتسل وإني خرجت ولم أراني طهرت فماذا ترى قال أرى أن لا تصلي قال لما قال لأنك مجنون والمجنون مرفوع عنه القلم كيف تذهب من بيتك إلى النهر وعليك الجنابة تريد أن تتطهر منها ثم بعد أن انغمست فيه وانتهيت تقول ما نويت ولهذا كل من يتكلف مثل هذا التكلف مثل هذا التكلف يبتلى بالوسواس في أصل النية وبالوسواس في فعل العبادة. Nah, maka penulis mengisyaratkan bahwa niat ada dua macam, niat ma'mul lahu, tujuan beramal yaitu Allah, ini sama dengan ikhlas. Niat dalam makna ini sama dengan ikhlas. Dan niatil amal sama dengan berkeinginan dan bermaksud untuk melakukan satu aktivitas. Wal ikhlas itu letaknya ada pada niatul ma'mumil lahu. Dan inilah yang paling penting. Anda beramal murni karena Allah Ta'ala. Dan gara-gara niat jenis pertama ini, maka manusia terbedakan dengan perbedaan yang sangat besar. Adapun niatul amal, maka tidak ada satupun orang yang punya akal, mukhtar, dan dia tidak dipaksa. Dia punya akalnya bersamanya dan dia bisa memilih karena tidak dipaksa, kecuali dia akan berniat dan meniatkan apa yang mau dia kerjakan. Maka jika Anda mendatangi tempat wudu dan membasuh wajah dan tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, maka tidak mungkin hal ini terjadi tanpa niat untuk berwudu. Dan jika demikian, maka kita tidak perlu takaluf dalam masalah niat. Wizkar dan disebutkan bahasanya Ibnu Aqil al-Hambali rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah termasuk ulama Hanabilah yang terkenal. Didatang oleh seseorang yang mengatakan, wahai tuanku, sebenarnya wahai junjunganku, sebenarnya aku dalam keadaan junub, lalu aku pergi ke sungai Tigris, kemudian aku tenggelam, Tigris di Irak. Kemudian aku tenggelam di dalamnya, artinya dia mandi, kemudian dia masuk ke dalam air, nyelam. Wa inni kharajtu, kemudian setelah itu aku nongol, keluar dan berhenti mandi, walam urani tahurtu, namun aku tidaklah berprasangka bahwasanya aku sudah mandi. Kalau uro itu artinya prasangka, kalau ara artinya yakin. Nah, ini kalimatnya bukan walam arani, namun walam urani. Namun aku tidaklah punya praduga kalau aku telah bersih. Apa pendapat? Maka jawaban Ibnu Aqil, aku berpendapat engkau tidak usah sholat saja. Dan dia bertanya dengan nada heran, kenapa? Karena anda itu sintik. Dan orang yang sintik itu tidak punya kewajiban sholat dan yang lainnya. Marfu'ul Quran. Kaifa tadhhab, bagaimanakah bisa-bisanya anda pergi meninggalkan rumah menuju sungai dalam keadaan junub, dan anda ingin membersihkan diri dari junub, kemudian setelah anda menyelam ke dalam dalam sungai dan ke pentahaita dan kau telah berakhir dan selesai mandi, engkau mengatakan saya belum punya niat untuk mandi. Cerita ini ada di Talbis Iblis Ibnu Jauzi dan Ikhwasatul Lafanya Ibnu Qayyim. Melihat oleh karena itu, maka semua orang yang takalob menyusah-nyusahkan diri dengan takalob semacam ini, dia akan terkena was-was bahkan dalam pokok niatnya, pangkal niatnya. Di samping juga dia was-was dalam semua perbuatan ibadah yang dia kerjakan. Was-was dalam niat, nanti was-was dalam takbir, was-was dalam uku, dan seterusnya. Masalah, sekaman. Mas'alatun izanawa sholat, sholatun faridotan. Sholat, sholat. Sholat tafaridotin mu'ayyanatin. Sholat tafaridotin mu'ayyanatin. Mu'ayyanatin. Mu'ayyanatin. Ka zuhri, masalan. Semoga apa andini atainu lahat mahalat fi niatul faridati fi hadal waqti. Al-jawab dari ulama'i fi hadihil mas'alati qawlani. Al-qawlul awal annaha la tasihu annahu lam yu'ayyinha wa nabiyu s.a.w. yakul innama al-amalu bin niyati. Al-qawlul tani annaha tasihu minhu annahu nawa fardul waqti wa fardul waqti fi hadal waqti huwa az-zuhru. Wahada riwayatun anil Imam Ahmad rahimahullah ta'ala asyara ilaiha Ibn Rajabin rahimahullah fi syarhil arba'in. Wahada huwa sahihu wahuwa alladhi yara yasa'un nasa al-amalu illa bihi li'anna kathira minal nasi la siyama idha ja'a musri'an imma li'idraki arrakati awi'aw li'idraki takbiratu ihrami yagibu an zihni at-ta'yinu. Lakin jika kan alaihi fa'idatun fa'idatu zuhrin misalan wa dafal masjida wa nasu yusalluna al-asra fa innahu yadkhulu ma'ahum bi niyati zuhri wa yajibu an yu'ayyina niyata fi hadhihi surati li annahu sara indahu wajibani fala budda an yu'ayyina ahadahuma hatta yatabayyana. Nah, jika ada seorang punya keinginan untuk salat salat wajib tertentu zuhur misalnya, dan saat dia takbiratul ihram atau tidak takbiratul ihram, hilang dari pikirannya penegasan niat duhur, cuma sekedar niat sholat wajib gitu saja, itu yang ada di pikirannya, duhurnya hilang, maka apakah cukup dengan niat sholat wajib di waktu ini ataukah tidak? Ulama punya dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan anhal atasih, sholatnya tidak sah dengan alasan karena dia tidak melakukan tahiyat, dan ini adalah syarat dalam niat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, amal itu hanya tergantung dengan niat. Mungkin termasuk yang berpendapatnya adalah Syafi'iyah, karena mereka mempersyaratkan ta'yin. Rukunnya adalah ta'yin. Dan pendapat yang kedua sah. Lianna karena orang tersebut niat untuk melaksanakan sholat wajib waktu ini, sholat wajib yang wajib dengan azan yang dia dengar, dan kewajiban pada waktu itu adalah sholat duhur. Inilah salah satu pendapat Imam Ahmad yang disyaratkan oleh Ibn Rajab dalam Syarah Arba'in sama dengan Jami' Ulum wal Hikam, dan inilah pendapat yang benar, dan inilah pendapat yang masyarakat tidaklah mungkin untuk beramal kecuali dengan pendapat ini. Karena banyak orang terutama yang datang ke masjid dengan tergesa-gesa, karena ingin mendapatkan rakaat sama imam atau mendapatkan takbiratul ihram, maka hilang dari pikirannya untuk mentahyin niat ketika dia mau takbiratul ihram. Nah, tetapi jika seorang itu alifah itatul dhuhrin belum mengerjakan sholat dhuhr misalnya, dan dia masuk ke masjid dan orang-orang sholat asar, maka dia masuk bersama orang-orang dengan niat dhuhr dan wajib mentahyin niat dalam kondisi ini. Karena orang tersebut punya dua kewajiban, falabudda maka haruslah ayu'ayin ahluma hatta yatabayyin. Dan dia tegaskan salah satu dari kewajibannya dhuhr ataukah asar sehingga jelas. Nah, fadal Abu Busama, Abu Hasna. Wa kama anna hadha al-asla yashmulu jami'a al-ibadati faqadhalika al-mu'amalatu faqul mu'amalatin min bay'in aw ijaratin aw shirkatin aw ghayriha min al-mu'amalati taradi al-ibadati mutamirani lakinnaha mamnu'atun syar'an fahiyya baqiyatun muharramatun wala amratun bitaradihima bi anna ridha innama yustarabu ba'da ridallahi wa rasulihi wa kadhalika tabaru'atu allati nahallahu wa rasuluhu anha. Kata sisi ba'din awlani ala ba'din wa ta'dilihim fil ataya wal wasaya. Nah, demikian pula sebagaimana kaidah ini mencakup semua macam ibadah, demikian juga mencakup muamalah. Maka semua muamalah dengan bentuk jual beli atau sewa menyewa atau syarikat bersama bisnis atau muamalah yang lain yang taradha telah saling ridha mengerjakan muamalah tersebut, dua orang melakukan transaksi akan tapi ternyata transaksinya dilarang oleh syariat, maka transaksi tersebut batal dan haram dan tidak teranggap kerelaan orang yang bertransaksi. Karena ridhonya orang bertransaksi disyaratkan setelah dapat ridha dari Allah dan Rasulnya. Ini kaidah penting dalam masalah muamalah. Banyak orang yang ingin melegalkan satu muamalah dengan mengatakan sudah saling ridha kok. Maka saling ridha di antara orang yang melakukan transaksi itu berlaku dan dipakai manakala transaksinya sah, transaksinya dibenarkan oleh syariat. Kalau transaksinya sudah tidak dibenarkan oleh syariat, disalahkan oleh syariat, maka ya sudah haram meskipun sepakat, suka sama suka. Maka kesepakatan suka sama suka, rela sama rela itu berlaku setelah satu transaksi itu benar-benar tidak bermasalah menurut syariat. Maka dari demikian juga tabaruat amal sosial atau sedekah atau infak atau hadiah semacam itu ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semacam mengistimewakan sebagian anak atas yang lain. Ada anak yang lebih banyak pemberiannya daripada yang lain, atau melebihkan mereka dalam pemberian wal wasiat dan dalam masalah wasiat. Maka ini menjadi hibah yang batal. Satu anak dapat hibah yang lebih daripada anak yang lain. Dan hibah ini adalah semata-mata hibah, maka hibah ini batal demi hukum, yaitu hukum syariat. Demikian sallallahu alaihi wasallam.